membahas tentang permasalahan Ardul Quran, pemaparan Al-Quran. Sekarang kita masuk pada pembahasan bab yang berikutnya. Fa'akul bab anna Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ballaghal Qur'an al-azima kama sami'ahu min Jibril alaihi salam. Bab bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam menyampaikan Al-Qur'anul Azim seperti yang beliau dengarkan dari malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Nah, bab ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Al-Qur'anul Karim yang dibaca oleh para sahabat sampai detik ini adalah Al-Qur'anul Karim yang disampaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari malaikat Jibril. Tidak ada satupun dari kalamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semuanya adalah kalamullah. Dan tidak ada satupun yang disembunyikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya telah beliau sampaikan. Kalau seandainya ada yang disembunyikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, tentu beliau akan menyembunyikan beberapa ayat yang menegur beliau langsung. Seperti yang di At-Tahrim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma halallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Tegurannya langsung. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan karena engkau mengharapkan keridhaan para istrimu? Kalau seandainya beliau menyembunyikan Al-Qur'an, niscaya ini di antara beliau sembunyikan. Namun beliau sampaikan semua, sehingga semuanya telah beliau sampaikan secara lafaz. Sekarang kita baca hadisnya. Faqul al-hadithu al-hadi wal-ishrun. Hadis yang ke-21. Ini kalau hitungan total hadis dalam risalah ini sudah mencapai sepertiga risalah. Karena totalnya 63. Kalau 21 berarti sepertiganya, kan gitu ya. Seluruh risalah. Alhamdulillah dapat sepertiga risalah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, hadis nomor yang 5. حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا موسى ابن أبي عائشة قال حدثنا سعيد ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, janganlah engkau menggerakkan lisan kamu untuk engkau terburu-buru melafalkannya. Ini di Al-Qiyamah. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yu'aliju min at-tanzil shiddatan. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yu'alij dari kata-kata mu'alajah. Al-mu'alajah hiya muhawalatu syai'i bimasyaqah. Al-mu'alajah hiya muhawalatu syai'i bimasyaqah. Mengupayakan sesuatu dengan berat, dengan penuh perjuangan, dengan berat, dengan masyaqah. Sehingga maknanya dulu Rasulullah SAW beliau betul-betul berupaya dengan susah payah, syiddatan sangat, untuk menerima wahyu tadi itu, menerima wahyu dan membacanya. Wa kana mimma yuharriku syafataihi, dan itu yang membuat beliau sering menggerakkan dua bibirnya. Kayak orang komat-kamit menggerakkan bibir kayak supaya segera bisa membacanya, mencernanya dari malaikat Jibril. Faqala Ibn Abbas, maka berkata Ibn Abbas, فَأَنَا أُحَرِّكُهُمَا لَكُمْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يُحَرِّكُهَا. Maka aku akan menggerakkan dua bibir ini untuk kalian sebagaimana dahulu Rasulullah SAW menggerakkan bibirnya. Lihat, menggunakan bahasa كَمَا كَانَ يُحَرِّكُهُمَا, sebagaimana dahulu Rasul menggerakkannya. Ibnu Abbas tidak mengatakan kamaro'aitu, tidak mengatakan kamaro'aitu yuharrikuhuma, seperti saya melihat Rasul menggerakkannya. Nanti pada lafaz setelahnya dari kalangan tabi'in, dari Sa'id bin Jubair, dia menggunakan ana uharrikuhuma kamaro'aitu, Ibn Abbas yuharrikuhuma, dengan bahasa yang berbeda. Difahami ya? Ketika Ibn Abbas menyandarkan kepada Rasulullah SAW menggunakan bahasa, aku akan menggerakkan dua bibirku ini sebagaimana dahulu Rasul menggerakkan dua bibirnya. Tidak mengatakan sebagaimana aku menyaksikan langsung. Ini ada maknanya ya, kawan. Ini dikarenakan barakallahu fikum Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma tidak menyaksikan Rasul saat itu. Dipaham ya? Kata para ulama dikarenakan Al-Qiyamah, surah Al-Qiyamah ini makkiyah bittifaq. Merupakan surah makkiyah dengan kesepakatan para ulama. Surat yang diturunkan sebelum hijrah. Barakalakum. Bahkan secara zahirnya, kata para ulama kita, secara zahirnya ayat-ayat ini turun di awal-awal beliau sebagai Nabi dan Rasul. Sehingga secara zahirnya Ibnu Abbas belum lahir. Karena Ibnu Abbas lahirnya itu 3 tahun sebelum hijrah. Dipaham ya? Sehingga Ibnu Abbas barakalakum menggunakan bahasa, aku akan menggerakkan dua bibir itu sebagaimana dahulu Rasul menggerakkan dua bibirnya. Tidak mengatakan melihat. Barakallahu fikum. Pertanyaannya adalah, lalu dari mana Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bisa mengetahui gerakan bibirnya Rasul? Padahal belum lahir saat itu, tidak menyaksikan peristiwanya, tidak melihat langsung Rasul menggerakkan bibirnya. Jawabannya adalah disebutkan di dalam Musnad At-Tayalisi dengan sarahah dengan tegas Nabi kita Muhammad SAW memberitahu Ibnu Abbas dengan itu. Ja'a inda Abi Dawud At-Tayalisi an Abi Awana tabihi, dengan sanad yang sama, anna Nabi SAW akhbarahu bidzalika ba'du. Rasul memberitakan itu kepada Ibnu Abbas setelah itu. Sehingga Ibnu Abbas tahu gerakan beberinya Rasul. Tetapi tidak boleh mengatakan ro'a itu. Saya melihat. Kenapa? Karena enggak lihat langsung. Sehingga menggunakan bahasa kama kana yuharrikuhuma. Sebagaimana dahulu Rasul menggerakkan dua bibir tadi. Demikian dijelaskan Al-Hafidz rahimahullah. Wa qala Sa'id, dan berkata Sa'id, yang Sa'id bin Jubair sekarang, tabi. Kata Sa'id, ana uharrikuhuma kama ra'aitu Ibnu Abbasin yuharrikuhuma. Saya, kata Sa'id, akan menggerakkan dua bibir itu sebagaimana aku lihat Ibnu Abbas menggerakkannya. Dengan bahasa ra'aitu. Kenapa? Karena Sa'id langsung menyaksikan Ibnu Abbas, muridnya sendiri. Sehingga menggunakan bahasa ra'aitu. Ini penting barakallahu fikum terkait dengan masalah penggunaan bahasa. Yang kedua, menunjukkan kejujuran para sahabat dalam menyampaikan berita. Dipaham ya? Kalau kamu mengatakan aku melihat dia begini, padahal kamu enggak lihat langsung, kamu tahu dari khabarnya orang lain, ada khata. Maka harus diperhatikan pembahasannya. Aku enggak melihat, tapi aku tahu. Tahu dari mana? Dikasih tahu sama beliau. Bedakan antara melihat dan mengetahui. Barakallahu fikum. Qala, kata Sa'id, ana uharrikuhuma kama ra'aitu Ibnu Abbasin yuharrikuhuma. Maka aku akan menggerakkan dua bibir itu sebagaimana aku melihat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menggerakkan dua bibir itu. Qala faharraka syafataihi. Maka beliau pun sallallahu alaihi wasallam menggerakkan dua bibirnya. Karena kepada Rasulullah SAW yang diikuti oleh Ibnu Abbas, diikuti oleh Sa'id bin Jubair. Namanya apa ini? Dalam ilmu hadis musalsal. Namanya musalsal bil fi'il. Ya, masing-masing menggerakkan bibir ketika menyampaikan sebuah periwayatan. Itu menunjukkan dhabitnya seorang rawi. Rawinya dhabit, menghafal alur cerita riwayat tadi. Qala faharraka syafataihi. Anda mengatakan fi riwayatin li Tirmidzi, fi riwayatin li Tirmidzi dengan lafaz yuharriku bihi lisanahu yuridu an yahfadahu. Yuharriku bihi lisanahu yuridu an yahfadahu. Disebutkan dalam riwayat Tirmidzi dengan lafaz beliau menggerakkan lesannya dengan wahyu tadi, beliau ingin menghafalnya. Lanjut atau tulis walin nasai dengan lafaz yu'ajilu biqira'atihi liyahfadahu. Yu'ajilu biqira'atihi liyahfadahu. Beliau tergesa-gesa, terburu-buru membaca wahyu tadi untuk beliau menghafalnya. Lanjut, walibni Abi Hatim. Tadi kan riwayat Nasai, sekarang wali ibni Abi Hatim. Dan disebutkan dalam riwayatnya Ibnu Abi Hatim dengan lafaz Yatalaqa awwalahu. wa yuharriku bihi syafataihi yatalaqqa awwalahu wa yuharriku bihi syafataihi khasyyata ayyansa awwalahu khasyyata ayyansa awwalahu qabla ayyafrugha min akhirihi qabla ayyafrugha min akhirihi. Ini lafaznya Ibn Abi Hatim. Jadi beliau menerima awal wahyu. Menerima awal wahyu. Lalu beliau menggerakkan dua bibirnya. Karena khawatir lupa awalnya sebelum selesai akhirnya. Sehingga beliau terburu-buru. Mau digerakkan bibirnya. Tentu sangat menyusahkan beliau. Supaya segera dihafal. Jangan sampai lupa yang awal sebelum selesai akhirnya. Ini semua dari isnad yang sama. Lanjut. Wa jaa'a 'inda Tabari. Ini dari jalur yang lain. Wa jaa'a 'inda Tabari an Sya'bi. Wa jaa'a 'inda Tabari an Sya'bi dengan lafaz ajjala. Ajjala. Yatakallamu bihi min hubbihi iyyahu. Ajjala yatakallamu bihi min hubbihi iyyahu. Ini lain lagi anunya, alasannya. Artinya Rasulullah SAW tergesa-gesa, terburu-buru melafalkannya, mengucapkan wahyu tadi karena kecintaan beliau kepada wahyu tersebut. Di sini ada berapa alasan dua kemungkinan beliau menggerakkan kedua bibirnya? Ada dua. Yang pertama untuk segera menghafalkan wahyu tadi. Karena itu beliau percepat membacanya untuk dihafalkan. Sehingga membuat beliau merasakan masyaqah, susah payah untuk itu. Yang kedua, karena kecintaan kepada wahyu tadi. Ada menulis qala al-hafidz rahimahullah. Qala al-hafidz rahimahullah. Lihat Fathul Bari juz pertama halaman 40 sampai 41. Juz yang pertama halaman 40 sampai 41 ketika mensyarah hadis ini. Ketika membawakan riwayat di atas dengan dua ihtimal tadi, beliau mengatakan wa kilal amraini muradun. Kata beliau wa kila al amraini muradun. Kedua-duanya dimaksud, diinginkan. Beliau mengatakan wala tanafiya. Wala tanafiya baina mahabbatihi iyyahu wala tanafiya baina mahabbatihi iyyahu wasyiddatillati talhaquhu bidzalik wala tanafiya baina mahabbatihi iyyahu wasyiddah allati talhaquhu bidzalik. Beliau mengatakan dua-duanya dimaukan. Tidak ada pertentangan antara rasa cinta Rasul kepada wahyu itu dan rasa berat yang menimpa beliau ketika menerima wahyu tadi. Di satu sisi beliau sangat suka, sangat mencintai turunnya wahyu. Di sisi yang lain beliau juga merasakan betapa susah payahnya beliau dalam menerima wahyu tadi karena kepingin segera menghafalkannya, jangan melupakannya. Itu makna atau sebab beliau harraka syafataihi. Kata Ibn Abbas setelah itu qala fa anzalallahu ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayatnya la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna alayna jama'ahu wa qur'ana. Janganlah engkau menggerak-gerakkan lisan kamu dengan wahyu itu supaya engkau terburu-buru dalam menghafalnya. Sesungguhnya atas kami mengumpulkannya dan bacaannya. Lanjut. Qal kata Ibnu Abbas, jama'ahu laka fi sadrik wa taqra'ahu. Allah yang akan mengumpulkan wahyu itu di dadamu wahai Rasul, dan engkau akan membacanya dengan mudah. Qala fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Maka bila kami telah membacakannya, maka ikutilah bacaannya. Qal maknanya fastami' lahu wa ansit. Kalau kami membaca, fastami' lahu, dengarkan dengan seksama, wa ansit, dan diamlah. Thumma inna alaina bayana, kemudian sekali penjelasannya, yakni thumma inna alaina an taqra'ahu, kemudian atas kami engkau akan mampu membacanya. Kata Ibn Abbas, setelah itu fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da dzalik, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam setelah itu, idza atahu Jibril, apabila Jibril datang kepada beliau membawa wahyu, istama'a, beliau mendengarkan dengan seksama dan diam. Fa'idhan talaqa Jibril, bila Jibril telah pergi, qara'ahu Nabi SAW kama qara'ahu, maka ketika Jibril pergi, Rasul pun membaca wahyu itu seperti yang dibaca oleh Jibril, kama qara'ahu. Dipaham ya? Ini lafaz sebagai hujah dalil untuk bab di atas, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan Al-Qur'an, membacakan Al-Qur'an kepada para sahabat dan kepada umatnya seperti yang beliau dengar langsung dari malaikat Jibril, seperti bacaan malaikat Jibril. Tarakallahu fi. Aqul al-hadithu akhrajahu Muslimun faqala rahimahullah haddatsana Qutaibah ibn Sa'idin qala haddatsana Abu Awanata bihi nahwa wa akhrajahu aydan faqala rahimahullah wa haddatsana Qutaibah ibn Sa'idin wa Abu Bakar ibn Abi Shaybah wa Ishaq ibn Ibrahim kulluhum an Jarir qala Abu Bakar haddatsana ibn Abdul Hamid an Musa bin Abi Aisyata bihi nahwahu. Intaha. Selesai hadis yang diinginkan. Barakallahu fikum. Di sini kita bisa menyebutkan beberapa faedah penting terkait dengan hadis ini. Yang pertama, al-masyaqqah al-shadidah allati talhaqu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam inda nuzulil wahyi. Al-masyaqqah al-shadidah allati talhaqu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam inda nuzulil wahyi. Ya, perasaan berat yang sangat, ya, susah, payah yang sangat yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika turunnya wahyu. Waqad taqaddam, dan telah lewat pembahasannya pada bab sebelumnya terkait dengan tata cara turunnya wahyu. Disebutkan di sana betapa beratnya wahyu turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, annal wahya kullahu thaqil. Bahwasanya wahyu semuanya berat. Waqad taqaddam, dan juga telah lewat pembahasan masalah ini. Ada yang berat, ada yang lebih berat. Taqaddam ma'akum hadza. Faedah yang ketiga adalah anna Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qara' al-wahya kama qara'ahu Jibril alaihi salam. Wa hadha huwa munasabatul hadithi bil bab. Yang berikutnya adalah Nabi kita Muhammad SAW membaca wahyu, membacakan wahyu seperti yang dibaca oleh Jibril alaihi salatu wassalam. Ini disebutkan dalam lafaz qara'ahu an-nabiy sallam kama qara'ahu. Ya. Inilah kesesuaian hadis dengan bab yang kita buat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan Al-Qur'anul Karim seperti yang beliau dengarkan dari Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Yang keempat, fafihi, menggunakan fafihi kelanjutan yang sebelumnya berarti ya. Fafihi tayyib annahu laisa fil qur'ani syai'un min kalamin nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu laisa fil qur'ani syai'un min kalamin nabi sallallahu alaihi wasallam. Bal huwa kalamullahi. Bal huwa kalamullahi ta'ala. Ballaghahu Jibril ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari situ menunjukkan tidak ada di dalam Al-Quran sedikit pun dari ucapannya Rasul SAW. Al-Quranul Karim semuanya adalah kalamullah yang disampaikan oleh Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang ke 5, fa fihi aidan anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lam yaktum syai'an mimma awhahu allahu ilaih. Fafi ayaban anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam lam yaktum syai'an mimma awhahu allahu ilaihi aw mimma ballaghahu jibrilu ilaih. Maka dari itu juga diambil keterangan dan faedah bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menyembunyikan sedikit pun. Rasul tidak menyembunyikan sedikit pun dari apa yang Allah wahyukan kepada beliau atau dari apa yang disampaikan Jibril kepada beliau. Is yang ke 6, fa fihi aidan raddun fa fihi aidan raddun ala man qala bi anna al-qur'ana laysa min kalamillah. Fafihi ayyaban raddun ala man qala bi anna al-qur'ana laysa min kalamillah. Maka di dalamnya juga ada bantahan kepada pihak-pihak yang menyatakan Al-Qur'an bukan kalamullah. Ada yang mengatakan kalam Jibril, ada yang mengatakan kalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang mengatakan Al-Qur'an dalam makhluk ada Jahmiyah Mu'tazilah. Ada yang mengatakan Al-Quran bukan kalam Allah. Ada yang mengatakan adalah kalam Jibril. Ada yang mengatakan itu buatannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ucapannya kaum mustasyriqin, kaum orientalis. Mereka berusaha untuk meragukan Al-Quran. Membikin tashkik, membikin talbis, membikin umat ragu tentang Al-Quran. Itu bukan wahyu, itu buatannya manusia biasa. Barakallahu fikum. Naam. Allahul musta'an. Terbantah dengan ini semuanya barakallahu fikum. Makanya di antara mereka orang-orang liberal yang semisalnya itu berusaha untuk mengamandemen Al-Qur'an. Itu mereka langkah-langkahnya dengan cara seperti ini. Mereka berusaha untuk membuat pengkaburan terhadap ilmu-ilmu tentang Al-Quran kepada kaum muslimin. Dibikin ragu tentang keqat'ian, gitu ya, keqat'ian gitu bahasanya, Al-Quran. Dibikin ragu sebagai kalamullah, sebagai wahyunya Allah Azza wa Jal. Digambarkan dan ditanamkan oleh mereka syubhat bahwasanya Al-Quran buatannya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini merupakan akidah kufur. Barakallahu fikum. Al-Quran adalah kalamullah. Ini semua diambil dari hadis ini. Barakallahu fikum. Yang ketujuh. Mahabbatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam linuzurul wahyi ilaihi. Kecintaan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan turunnya wahyu kepada beliau. Ini dari lafaz At-Tabari An-Nasa'i. Ya, beliau menggerak-gerakkan bibirnya dengan cepat itu karena kecintaan kepada wahyu. Itu menunjukkan Nabi kita Muhammad sangat mencintai turunnya wahyu kepada beliau. Sehingga dibahas oleh para ulama terkait dengan hikmah dan hikmah kenapa Al-Qur'anul Karim diturunkan dengan berangsur-angsur dibahas kemarin. Dan hikmahnya adalah untuk Nabi kita Muhammad SAW membikin teguhnya hati beliau, membikin beliau terhibur dengan turunnya wahyu, membikin beliau semakin rindu dengan turunnya wahyu. Dikarenakan beliau sangat mencintai turunnya wahyu dan sangat suka ketika Jibril datang kepada beliau menyampaikan wahyu Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Yang kedelapan, yang terakhir, al-istima' wal-insat li tilawatil Qur'an. Mendengarkan dengan seksama dan diam terhadap bacaan Al-Qur'an. Itu disebutkan dalam nasul Quran. Ketika dibaca Al-Quran maka dengarkan dan diamlah. Gimana ayatnya? Fa idza qara al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Nah. Jadi itu termasuk adab ketika ada bacaan Quran, istima' harus didengarkan dengan seksama. Bedakan antara sam'un dengan istima'un. Kalau sam'un itu mendengar. Yang penting antum mendengar, entah fokus dan fokus, entah antum selingi dengan pekerjaan yang lain, yang penting antum mendengar ada sam'un. Tapi kalau istima' itu isra'us sam' ilaihi. Antum pasang telinganya antum kepada apa yang dibaca. Jika menggunakan bahasa al-istima' mendengar dengan seksama. Dan al-insat diam ketika dibacakan wahyu atau dibacakan Al-Qur'anul Karim. Barakallahu fikum. Ini adalah fawaid yang bisa kita ambil dari hadis ini, dan yang paling utama adalah pada kata-kata faidan talaqa Jibril qara'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam kama qara'ahu. Maka yakinlah, jangan ragu-ragu, Al-Qur'anul Karim yang antum baca sekarang ini adalah kalamullah yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau membacakan seperti yang didengarkan dari malaikat Jibril kepada para sahabatnya dan kepada umatnya sampai sekarang ini. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala alamu bisawab. Ada yang bertanya kan? Afihi soalun. Pembahasan berikutnya melengkapi pembahasan yang sekarang ini. Kalau pembahasan bab yang berikutnya ini terkait penjelasan bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW telah menjelaskan segala sesuatu kepada para sahabatnya, termasuk di dalamnya adalah beliau telah menjelaskan makna Al-Quran. Jadi beliau menyampaikan lafadznya dan menerangkan maknanya, dua-duanya sekaligus. Ini nampaknya dikaji besok pada subuh, dikarenakan ada beberapa perincian yang perlu disampaikan terkait dengan masalah ini. Barakallahu fikum. Sementara cukup. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faddalu hafizakumullahu tabaraka wa ta'ala.